والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد, أما في البرزخ, adapun di alam barzakhnya setelah matinya juga tersiksa. Fa'adzabun yuqarinuhu alamul firaq, tersiksa dengan siksaan yang mengiringinya di alam perpisahan. Yang la yarju'uduhu, perpisahan yang tidak ada harapan pertemuan kembali dengan dunia. Sehingga orang beriman dicabut rohnya dalam keadaan ridha. Walaupun sakit, ada sakaratul maut, tetapi sebentar. Dibandingkan dengan mereka yang kafir, mereka yang dalam keadaan tidak mau mati, ukhruj, tidak mau keluar, ditarik, tidak mau. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang, ruhnya masuk ke ujung-ujung jari dan tangannya supaya tidak ditarik, supaya enggak keluar. Melawan, tidak mau mati. Dan dipaksa, dicabut oleh malaikat. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sambil dipukul punggungnya dan bokongnya dan juga wajahnya. Ikhwan fillah, na'udzubillah, mau dipaksa seperti duri yang ada dalam kapas, terseret maka tersayat-sayat seperti terkelupas kulitnya dari dagingnya. Sakit dua, sakit benar-benar sakit secara hissi karena melawan dan tidak terima dengan kematian. Sakit lebih sengsara daripada mereka yang menerima. Kedua, sakit karena penyesalan, kenapa saya harus berpisah dengan dunia di dalam jiwanya. Tidak mau mati. Wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil 'adzim bistighalihi bididdihi, dan juga ada penyesalan lain setelah benar-benar mati. Setelah benar-benar mati, dia melihat kebenaran apa yang diberitakan oleh para ulama, para ustaz, para kiai yang membawakan hadis-hadis, berita-berita tentang alam barzakh, tentang hari kiamat, dia ternyata benar. Apakah bukan sengsara? Kenapa kemarin saya tidak ikut dalam pengajian? Kenapa saya enggak ikut nasihatnya para ulama? Kenapa saya enggak ikut mendengarkan ayat dan hadis? Kenapa saya tidak menjalani agama? Apakah bisa balik? Tidak bisa balik. Itu juga kesengsaraan. Yani bishtighalihi bididdih, karena dia sibuk di dunia dengan lawannya agama. Wa alamul hijabi anillah, dan juga kesengsaraan terhijabi dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alamul hasrah, sakit karena kesengsaraan. Tadi alamul hijab, sakit karena dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabbihim lamahjubun, dari Rabb mereka, mereka terhijabi. Sakit, sengsara, sedih, kecewa, menyesal. Ini barakallahu fikum, cukup sebagai siksaan sebelum siksaan badan. Wa alamul hasrah, sakit karena penyesalan. Allati taqta'ul akbad, yang memutus jantungnya karena sakitnya. Falhammu wal ghammu wal hasratu wal hazanu ta'mal fi nufusihim nadira ma ta'malul hawammu wad daidan. Maka rasa sedih, rasa takut, rasa gelisah, rasa penyesalan, rasa itu semua menggerogoti jiwanya seperti cacing-cacing tanah dan berbagai macam binatang-binatang tanah merusak jasadnya. Jadi jasadnya dirusak oleh tanah, jiwanya digerogoti oleh rasa takut, rasa penyesalan, rasa gelisah, apa yang akan terjadi nanti, saya akan dihisab, saya akan disiksa, saya akan, semua yang dia dengar waktu itu tidak percaya ternyata benar. Itu barakallahu fikum taqta'ul akbad, menyayat hati. Bal amaluha fin nufusi daimun mustamir, bahkan lebih dahsyat daripada binatang-binatang tanah dan berbagai macam hewan-hewan tanah, cacing-cacing tanah yang mengurai jasadnya. Maka itu lebih. Mengapa? Karena itu akan berakhir setelah selesai, tinggal tulang belulang saja, hancur. Sedangkan apa yang dirasakan dalam jiwanya terus menerus tidak akan berakhir. Hatta yaumul qiyamah, na'am, hatta yaumul qiyamah. Hatta yaruddahallahu ila ajsadiha, sampai dikembalikan lagi jiwanya ke jasadnya, yaitu hari kebangkitan. Ingat kembali bahwa saya akan diazab, saya tidak beriman waktu itu, saya farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikan kami. Itu percuma, nangis darah sekalipun enggak akan dimaafkan. Fa hina idzin yantaqilul adzabu ila naw'in adha wa amar, saat itu berpindah kepada rasa takut, rasa sengsara, rasa gelisah yang lebih dahsyat. Adha wa amar, lebih dahsyat dan lebih pahit. Fa aina hadza min na'imi man yarqus qalbuhu tarban wa farhan wa unsan bi rabbih. Maka di mana kedudukan yang kayak gini ini dibandingkan dengan orang yang di dalam kenikmatan iman, kenikmatan hati yang tenteram, yang yarqusu qalbuhu tarban, yang bergerak hatinya karena gembira, farah, tenteram bi rabbihi, tenteram dengan Rabbnya, washtiyaqan ilai. Biasanya yang namanya kerinduan itu menyiksa. Biasanya kalau rindu pada makhluk, kapan datang, kapan datang, kapan datang, lihat jam lagi, lihat pintu lagi, pintu terbuka, dilihat kita datang padahal enggak, sengsara. Tetapi orang yang rindu pada Allah justru nikmat hatinya. Ini perbedaannya. Orang yang rindu kepada Allah, nikmat hatinya menjadi senang dan tenteram. Wasyiaqan ilaika, rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Wartiyahan bihubbi, dan hatinya lapang karena cinta pada Allah. Wa tuma'ninah, dan hatinya tenang karena selalu mengingat Allah. Orang yang seperti ini di dunia hatinya tenteram, nyaman, bahagia. Ketika mati tidak sengsara seperti yang tadi. Dia ridho dengan sakaratul maut. Sakit memang, tetapi dia terima. Dan dipanggil dengan kemuliaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah engkau kepada Allah dengan keridhaan dan diridhai. Dikasih kabar gembira. Ditunjukkan, ini maq'aduka, ini tempatmu dalam jannah. Sehingga rasa sakitnya terhibur dengan berita gembiranya. Rasa sakitnya dengan sakaratul maut terimbangi dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terimbangi dengan berita abshir bil jannati allati kuntum tu'ajun, bergembiralah dengan surga yang kalian sudah dijanjikan, kata malaikat-malaikat tadi. Dikasih kabar gembira. Ternyata di alam barzah persis seperti yang dia imani, tambah tenteram hatinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dibangkitkan yaumul qiyamah, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangunkan aku dari tidurku, nyaman. Dihisab, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah? Hanya ditunjukkan saja, bukankah ini semua dosamu? Iya ya Rabb, itu memang dosaku. Di dunia aku tutupi dari manusia, sekarang aku ampuni. Aku maafkan. dari ketentraman kebahagiaan sampai di alam barzakh. Di alam barzakh juga demikian, sampai dibangkitkan. Dibangkitkan juga demikian, sampai masuk dalam jannah. Dalam jannah masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memandang wajahnya. Aina hadha min hadha? Bandingkan yang ini dengan ini. Innal abrar lafi na'im. Na'imul dunya, na'imul barzakh, na'imul akhirah. Wa innal fujjara lafi jahim, jahimud dunya, jahimul barzakh, wa jahimul akhirah. Ikhwani fi din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Qayyim rahimahullah, in kana ahlul janna fi misli hadzal hal, innama innahum lafi 'aishin thayyib. Disebutkan riwayatnya di sini atau dikisahkan. Kata Ibnu Qayyim, hatta yaqul ba'dhum fi hali naza'ihi. Ada sebagian mereka berkata, orang-orang saleh, ketika dia dalam keadaan naza', dalam keadaan akan mati, akan wafat. Wa tarabah, duhai gembiranya. Wa yaqulul akhar, dan berkata juga yang lain, in kana ahlul jannah fi misli hadil hal, innahum la fi aishin tayyib. Kalau saja penduduk surga itu ketentramannya seperti ini sekarang ini, padahal akan wafat, tapi tenang sekali. Kalau ahli surga itu seperti ini perasaannya, sungguh itu kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman. Wa yaqulul akhar, orang yang lain lagi ketika merasakan ketentraman tadi berkata, masakin ahli dunia, kasihan penduduk dunia, kharaju minha wa madaqu ladzidzal 'aysi fiha. Kasihan penduduk dunia, dia keluar dari dunia dalam keadaan tidak merasakan yang paling lezat dari dunia. Kasihan ahli dunia, maksudnya pencari-pencari dunia, dia keluar dari dunia, wa madaqu atau madzaqu ladzidzal 'aysi fiha, tidak pernah merasakan yang paling lezat yang ada di dunia. Apa itu? Wa madzaqu athyaba fiha, tidak pernah merasakan yang paling thayyib di dunia, yaitu nikmatnya iman fil qalbi. Kasihan mereka yang pengejar-pengejar dunia, keluar dari dunia tidak pernah merasakan apa yang paling nikmat di dunia. Itu mereka setelah akhir hidupnya, artinya sudah merasakan sekian panjang kehidupan, pahit getirnya atau manisnya sudah dirasakan semua. Ternyata yang paling nikmat adalah kenikmatan hati dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hati ketika dia mengingat Allah, kenikmatan hati ketika dia hatinya dipenuhi kerinduan kepada Allah, nikmat. Ternyata itu yang paling nikmat, lebih dari segalanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.